Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Terkadang kita melihat atau kita dihadapkan dalam kehidupan kita pada perkara yang sebetulnya dua-duanya penting begitu. Namun kita terkadang bingung bagaimana menghadapi dua perkara yang sifatnya dua-duanya penting tersebut. Maka dari itu kita harus mengetahui sebuah kaidah, yaitu sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan apabila bertemu dua maslahat, maka kita ambil maslahat yang lebih besar. Contoh misalnya, apabila yang wajib dengan yang sunnah bertemu, tentu kita dahulukan yang wajib. Apabila yang dua-duanya wajib, maka kita dahulukan yang fardu ain daripada fardu kifayah. Kalau ternyata dua-duanya fardu ain, maka kita dahulukan yang lebih besar manfaatnya. Perkara ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita karena terkadang kita melihat ya ada sebagian orang yang tidak mengetahui hal seperti ini, akhirnya dia jatuh kepada jerat-jerat syaitan. Dengan cara akhirnya dia lebih mendahulukan sesuatu yang tidak lebih utama dan meninggalkan yang lebih utama. Sebuah contoh, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hamba-Ku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling Aku cintai daripada apa yang Aku wajibkan kepadanya. Allah mengatakan dalam ayat ini, dalam hadis qudsi ini, ya, bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah yaitu sesuatu yang sifatnya wajib. Berarti yang wajib harus kita dahulukan. Contoh di antara praktik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Al-Mu'alla yang sedang sholat sunnah. Kemudian Nabi SAW memanggilnya. Ternyata Sa'id tidak menyahut panggilan Rasulullah SAW. Sampai Sa'id pun selesailah dari sholat. Kemudian setelah selesai sholat datanglah ia kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ya ma mana'aka an tujibani, ya idda'autu ka'uka maqal. Apa yang mencegah kamu tadi untuk menyahut panggilanku ketika Aku memanggil kamu? Apa kata Sa'id bin Al-Mu'alla, Ya Rasulullah, ini kuntu fi shalah. Tadi aku sedang sholat, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW apa? Kata Rasulullah, Ya alam yakullah ta'ala, bukankah Allah ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul, iza da'akum lima yuhikum. Ya hai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kamu kepada sesuatu yang menghidupkan hatimu. Di sini Rasulullah SAW yang menegur Sa'id bahwa seharusnya kamu dahulukan yang wajib. Menyahut panggilan Rasul itu hukumnya wajib, sedangkan sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Maka ini menunjukkan ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kita ya dalam hal seperti ini, berusaha mendahulukan yang lebih utama, yang lebih wajib, yang lebih besar maslahat dan manfaatnya daripada yang tidak demikian. Sebuah contoh praktek dari para ulama, contoh misalnya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, mana yang lebih engkau sukai, sholat malam atau menulis ilmu? Kata Imam Ahmad, kalau aku sholat malam maka itu pahalanya untuk diriku sendiri. Tapi kalau aku menuntut ilmu, aku menulis ilmu, maka manfaatnya untuk diriku dan untuk manusia. Dan ini lebih aku sukai ya, daripada sholat malam. Berarti subhanallah ya, seseorang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kefakihan, dalam keadaan seperti ini dia berusaha untuk memilih yang lebih besar manfaatnya, lebih besar maslahatnya, dan lebih wajib hukumnya. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, Ya, apabila misalnya kita puasa sunnah menyebabkan kita lalai dari melakukan sebuah kewajiban. Misalnya ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, kebetulan kerjaannya berat. Nah, dia kemudian puasa sunnah, tapi puasa sunnah itu menyebabkan dia lemah dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sementara itu kewajiban dia dan amanah yang telah dibebankan oleh perusahaan kepada dia. Ternyata dia lebih memilih untuk tetap puasa dan akhirnya dia lemah melakukan ya amanah yang sifatnya wajib. Kita katakan ini orang tertipu. Makanya disebutkan dalam sebuah athar, ya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya qalilas saum, sedikit berpuasa sunnahnya. Beliau berkata, kalau aku berpuasa, dha'uftu 'anish shalah, aku lemah dari sholat. Dan aku lebih memilih pahala apa amalan sholat daripada berpuasa. Masya Allah, di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan puasa itu lebih utama daripada apa sholat itu lebih utama daripada puasa. Nah, kalau aku berpuasa, aku lemah dari sholat. Maka lebih baik aku pilih yang sholat saja. Demikian pula ya akhul Islam. Ya, apabila kita seorang wanita misalnya, di pagi hari dia ingin zikir pagi dan petang. Kemudian, tapi dia juga punya kewajiban untuk melayani suami, untuk mengurus anak. Nah, kalau ternyata si wanita ini ternyata lebih mendahulukan zikir pagi dan petang daripada melayani ya suaminya, mengurus anaknya, kita katakan ini orang tertipu. Maka hendaklah kita cerdas dan kita berusaha untuk melihat mana yang lebih besar manfaatnya, mana yang lebih besar maslahatnya, sehingga pada waktu itu kita bisa memilih yang terbesar dan terbaik dan terbagus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah yang tentunya kita berusaha untuk perhatikan dalam menuntut ilmu misalnya. Kalau misalnya di satu hari ada beberapa tablik akbar, kita lihat mana materinya yang betul-betul paling urgen, paling penting bagi kita. Ya. Dan paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memilihnya. Ya, jangan sampai kemudian kita mendahulukan menuntut ilmu bahasa Arab, tapi kita tinggalkan menuntut ilmu tentang Tauhidullah Jalla wa'ala. Nah, ini ya, ya akhul Islam, azakumullah wa'ayakum, sebuah kaidah yang sangat agung, yang besar, yang tentunya kita perlu untuk ia memperhatikan hal-hal seperti ini sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.